Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku, terkait dengan program STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal. Kini, alhamdulillah, seperti yang telah kami sampaikan dan janjikan, akan dibuka kesempatannya bagi umum secara luas. Setelah tuntas memberikan kuota Jabodetabek sebanyak 2.000 kemarin dan telah lengkap terregistrasi, maka kali ini kita akan buka secara umum terbentang kesempatannya untuk segala usia beragam sepanjang punya keinginan kuat untuk menjadi ahli Al-Quran. Untuk itu, mohon berkenan kami mengingatkan agar teman-teman bisa langsung masuk kepada sistem yang telah dibuat oleh admin kami, dan Anda akan dibimbing untuk melakukan registrasi seperti halnya teman-teman dari Jabodetabek telah mengerjakannya. Kemudian setelah itu, insya Allah dalam rentang waktu tertentu akan diinfokan berdasar wilayahnya untuk waktu pengiriman paketnya. Penting ini kami sampaikan sehingga kita mulai bahkan kemarin dengan Jabodetabek sesungguhnya untuk bisa memudahkan dan memberikan keringanan kepada kawan-kawan demi mendapatkan paket dimaksud. Kami untuk wilayah Jabodetabek menyiapkan tim khusus untuk bisa mengantarkan ke tujuan sehingga ongkos kirimnya bisa semakin lebih murah dari mungkin ongkos yang ditetapkan dari jasa-jasa pengiriman secara umum. Namun jika tempat itu tidak mampu kami jangkau, maka mohon perkenannya jika memang ada rezeki lain yang Allah tetapkan kepada teman-teman di jasa pengiriman yang mungkin ongkos kirim akan disesuaikan dengan biaya kirim yang dimaksudkan. Insya Allah ini kami buka dengan kuota lebih besar, ada 8.000 secara terbuka sehingga ditambah dengan yang 2.000 menjadi 10.000 orang untuk gelombang pertama. Ini hanya dibuka sampai dengan akhir bulan Agustus. Kemudian, awal bulan September, kita akan memulai ya, pengajaran dari STUAH dibuka secara formal. Saya langsung juga akan mengajar bagian satu dari staf pengajar. Kemudian juga sistem akan mulai dibuka secara ketat. Ada operator, ada musyrif, musyrifah yang nanti kami akan perkenalkan untuk bisa memberikan bimbingan baik dari segi tajwid, tahsin, ataupun menerima setoran dan catatan secara sistem. Jadi semua apa yang disampaikan akan tercatat di sistem kita. Dan insya Allah setiap satu tahun setengah paling telat kita akan mengadakan wisuda. Dan secara formal Anda pun akan menerima sertifikat kelulusan dan bisa diantarkan pada pengambilan sanad untuk tahapan berikutnya. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Semoga lancar proses yang kita lalui. Dan semoga mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait satu persoalan. Ada sebagian kawan dari luar negeri yang juga mengajukan untuk bisa terdaftar, terregister dalam program STUAH. Tentu semua akan terbuka kesempatannya. Dan kami akan sangat senang untuk bisa mendapatkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala sehingga program ini bisa menyebar dengan luas. Namun tentunya kita harus bisa menyesuaikan jika memang paket ini bisa kami kirimkan ke negara dimaksud dan tidak menyulitkan, akan sangat dengan senang hati kami akan coba kirimkan sehingga Anda punya kesempatan yang sama untuk belajar. Namun jika memang itu menjadi beban yang tidak mudah, kita akan cari formulasi lain. Ini kalau kita satukan, ini beratnya sekitar 7 kilo dan tidak mudah mengirim untuk keluar dari segi biaya dan mungkin juga bisa jadi pengemasan karena saya paling tidak berkenan kalau ada mushaf khususnya kemudian dipaketkan dengan dilempar atau tidak diperlakukan dengan cara yang baik. Nah, untuk bisa mengakomodir itu, kami telah memikirkan untuk menjadikan ini paket khususnya untuk yang mushaf at-taisir menjadi bagian dari aplikasi yang bisa diakses secara gratis, bisa Anda dapatkan dan masuk dalam handphone Anda bagi teman-teman yang jauh yang sekiranya tidak sampai paket mushaf ini. Karena itu, insya Allah nanti kelebihan dari cetak ya, yang didapatkan, kemudian juga dari teman-teman yang donasikan, kita akan coba maksimalkan untuk infak kepada buku ini dari buku pedoman. Kemudian ini 30 juz sebagai tahapan kedua ketika menyelesaikan ini untuk menguasai lancar 30 juz Al-Quran beserta nomor dan peta Al-Qurannya. Ini kita akan salurkan sehingga nanti ini bisa kita cetak dan kita bisa bagikan secara gratis. Yang dengan itu semua punya kesempatan yang sama. Target kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan setiap tahun bisa ada ahli Al-Qur'an dengan segala passion yang beragam yang bisa menghadirkan kebahagiaan hidup dunia dan kesenangan saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Adi Hidayat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.